Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alayhi wa ala alihi wa man saru ala nahjihi ila yawmil qiyamah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Kajian kita adalah kajian kitab Usulus Sunnah. Pondasi-pondasi sunnah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan makna sunnah. Sudah belum? Sudah. Sudah saya jelaskan definisi sunnah dari beberapa definisi para ulama. Dari ulama fikih, dari ulama hadis, dari ulama usul fikih, dari ulama akidah. Dan yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah menurut ulama akidah, yang artinya sunnah adalah Islam itu sendiri. Kalau di zaman sahabat, kemudian ada sahabat yang mengatakan hadza yukhalifus sunnah, ini menyelisih sunnah, yang dimaksud sahabat itu apa? Menyelisih Islam. Karena definisi sunnah menurut ulama fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Ini definisi belum dikenal di zaman sahabat. Ini definisi dikenal setelah imam-imam mazhab. Sehingga kalau dikatakan usul sunnah, pondasi-pondasi sunnah, yang dimaksud di kajian kita adalah pondasi-pondasi Islam. Nah, pada pertemuan lalu saya terangkan biografi Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Bagaimana sejarah kehidupan beliau? Sudah saya sampaikan. Saya juga sudah menyampaikan makna usul. Saya juga sudah menyampaikan makna sunnah. Dan kitab usul sunnah ini adalah kitab per poin pondasi-pondasi sunnah. Kitab sarahnya saja setipis ini. Ini sarah, bukan kitab asli. Kalau kitab aslinya ya tipis banget. Kitab biru yang sebagian antum miliki itu matan, kitab asli. Itu pun plus terjemahan. Kalau terjemahannya dihilangi, berarti itu kitab aslinya beliau. Bisa dipahami? Baik. Saking besarnya nilai kitab ini, sampai-sampai Imam Abu Ya'la mengatakan, "Lau ruhila ilasin li tolabiha au fi tolabiha lakana falilah." Kata Imam Abu Ya'la, seandainya orang harus berjalan jauh dari negeri Arab sampai ke negeri Cina untuk mencari kitab ini, kata Imam Abu Ya'la, lakana qalilah. Berjalannya orang Arab sampai ke negeri Cina untuk mendapatkan kitab ini itu masih terlalu murah. Masih murah. Berarti kitab ini mahal apa murah? Mahal. Makanya sampean harus punya. Ya, harus punya kitab. Baik, langsung saja kita mulai kajian kita. Qala al-muallif, sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kunianya namanya siapa? Abu Abdillah. Jadi Abu Abdillah itu kunianya Imam Ahmad karena Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah, sehingga Imam Ahmad dijuluki Abu Abdillah. Aku mendengar Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, berkata, usul sunnah indana, pondasi-pondasi sunnah menurut kami adalah, yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Pondasi-pondasi Islam menurut aku, kata Imam Ahmad, yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Yang kedua, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka. Kajian kita kali ini akan membahas dua poin ini. Ya, membahas dua poin ini. Kata Imam Ahmad, pondasi Islam menurut kami yang paling utama nomor satu adalah berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Yang nomor dua, meneladani para sahabat. Pertanyaannya nih, para jamaah, pertanyaannya, mengapa Imam Ahmad kok tidak mengatakan yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Tapi kok Imam Ahmad langsung, kata orang Jawa, langsung ujuk-ujuk langsung sahabat. Padahal kata beliau, pondasi Islam, pondasi itu kan sesuatu yang di atasnya dibangun sebuah bangunan. Kalau bangunan tanpa pondasi, bangunan akan roboh. Dan yang ditulis Imam Ahmad, pondasi pertama, Imam Ahmad tidak mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang ditulis Imam Ahmad adalah, yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Dan nomor dua, meneladani mereka. Apa rahasianya? Mengapa Imam Ahmad tidak mengatakan yang paling pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Imam Ahmad tidak mengatakan demikian. Tapi Imam Ahmad mengatakan yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Yang kedua, meneladani mereka. Apa alasannya? Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu sudah enggak usah diomongkan. Semua orang ngaku. Sedangkan kitab kecil ini dibikin oleh Imam Ahmad tidak bertele-tele. Kitab kecil ini dibikin oleh Imam Ahmad dengan hal yang pokok yang menjadi perbedaan kita dengan golongan-golongan yang lain. Seandainya ditulis Imam Ahmad yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada bedanya kita sama Sufi, tidak ada bedanya kita dengan Mu'tazilah, tidak ada bedanya dengan Khawarij, tidak ada bedanya dengan LDII. Semua golongan Islam mengaku Al-Quran dan Sunnah, semuanya. Tolong carikan ke aku golongan Islam yang tidak sesuai Al-Quran, yang tidak mau ngakui Al-Quran Sunnah. Tidak ada, kecuali satu. Syiah, itu toh. Yang lain Al-Quran Sunnah. Makanya Imam Ahmad tidak mau memakai lafaz yang masih umum. Tidak mau beliau. Kalau itu semua orang ngakui. Nyuwun sewu nggih, Al-Quran Sunnah itu seperti karet, dalam tanda kutip karet, tergantung siapa yang berdalil. Orang sufi pakai dalil Al-Quran Sunnah, ya jil mu'tazilah sekalipun pakai Al-Quran dan Sunnah. Orang khawarij pakai Al-Quran dan Sunnah. Orang jabriyah pakai Al-Quran dan Sunnah. Qadariyah pakai Al-Quran Sunnah. Semuanya pakai Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah itu dalam tanda kutip karet, tergantung siapa yang pegang. Kalau Al-Quran dan Sunnah dipegang orang Khawarij, Al-Quran dan Sunnah seakan-akan dukung orang Khawarij. Masalahnya bukan engkau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya adalah pemahamanmu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena semua umat Islam mengaku Al-Quran dan Sunnah, maka butuh instrumen yang jelas untuk menginterpretasikan Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang menjadi khilaf kita dengan golongan-golongan itu bukan karena mengakui apa tidak Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menjadi perbedaan kita dengan golongan-golongan yang lain adalah cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Ahmad menaruh yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan meneladani mereka. Jadi supaya Al-Quran dan Sunnah itu dijalankan sesuai kehendak Nabi, maka kita harus tafsiri Al-Quran dan Sunnah dengan tafsiran orang yang paling tahu tentang Quran dan tentang Sunnah. Siapa itu? Siapa itu? Sahabat. Islam itu bapak-bapak ibarat lentera. Kalau malam ada lampu nyala, semakin dekat dengan lentera semakin terang, semakin jauh dari lentera semakin redup, gelap. Begitulah Islam. Kalau mau melihat aplikasi dari Islam yang sesungguhnya, lihatlah generasi yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran turun di kepala-kepala mereka. Al-Quran turun ketika mereka hadir bersama Nabi. Mereka tahu maknanya Quran. Mereka tahu kepada siapa ayat ini diturunkan. Mereka tahu kapan ayat itu diturunkan. Dan mereka tahu sebab ayat dan hadis itu diturunkan. Itu sahabat. Jadi itulah sebabnya mengapa Imam Ahmad meletakkan poin yang pertama bukan Al-Quran dan Sunnah. Tapi poin yang pertama apa tadi? Pemahaman sahabat. Poin dua, apa? Meneladani mereka. D. di kitab biru yang panjenengan miliki itu, itu dikosongi lembaran sebelah kirinya itu, betul? Itu untuk sampai catat. Lah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tanya ke panjenengan, kita ini kan sama-sama Al-Quran dan Sunnah. Ya sudah, kenapa kok harus pakai sahabat? Mana dalilnya? Nah, kalau kita kan ngasih tahu orang kan gitu, kamu ini dikit-dikit sahabat, sing pentinglah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok harus sahabat? Seperti kalian ini, wahai talabi, kok dikit-dikit sahabat. Kalau gak ada sahabat gak dijalankan. Kita kan sama-sama manusia. Yang penting Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus ikut sahabat? Bagaimana jawabannya? Yang pertama, ditulis. Yang pertama, mengapa kita harus mengikuti sahabat? Jawaban yang pertama adalah karena mereka mendapat rekomendasi dari langit bahwa mereka adalah manusia terbaik di muka bumi. Saya ulangi ya. Mengapa kok kita harus ikut sahabat? Jawaban pertama, karena mereka, ini enggak ada di kitab loh, ditulis. Jangan ditulis di buku tulis, hilang. Tulis di kitab biru. Kantil sama kitabnya. Ya, kalau ditulis di kitab terpisah, 100% hilang. Tulis di kitab biru itu. Kitab yang sampean beli itu. Ya, coret-coretan Ustaz, enggak apa-apa. Kitab yang banyak coretannya itu mahal. Kalau kitab masih bersih itu kitab murah. Coret-coret kitab itu. Saya ulangi ya. Mengapa kita harus ikut sahabat? Ini mesti sama ditanya orang nanti. Kenapa kok kalian suka sahabat? Yang pertama, karena para sahabat mendapatkan rekomendasi langit, maksudnya rekomendasi Allah, bahwa mereka adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Dalilnya mana? Surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat yang ke 110. 110. Sudah, letakkan penanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Perhatikan, Pak. Kalau panjenengan ngerti bahasa Arab, kuntum itu beda dengan kunta. Kalau kunta itu kamu, kalau kuntum kalian. Ketika ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit tingkat 7 Allah turunkan ayat ini. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah manusia terbaik. Saya mau tanya nih. Kalau seandainya lafadznya itu kamu, berarti itu Nabi Muhammad. Betul? Tapi lafadznya pakai apa? Kalian. Kalian dalam segi etimologi dari bahasa itu lebih dari satu. Betul? Nah, kalian sebaik-baik manusia. Ketika ayat ini turun, yang dimaksud kalian itu siapa? Siapa? Para sahabat. Karena orang Islam selain sahabat belum ada. Tabiin belum lahir. Tabiut-tabiin belum lahir. Imam-imam belum lahir. Orang Islam yang ada ketika turun ayat itu hanyalah para sahabat. Sehingga Ali Imran ayat 110 ini merupakan rekomendasi Allah langsung. Allah turunkan surat rekomendasi dari langit bahwa sahabat adalah manusia terbaik. Langsung Allah yang rekomendasi. Itu alasan yang pertama. Ali Imran ayat berapa? Diingat-ingat ini. Dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, muttafaq alaih. Saban sudah hafal. Gimana bunyinya? Dalam Masya Allah. Ini apal teks Arabnya. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia generasi adalah generasiku. Yang dimaksud generasi itu berarti siapa? Rasulullah dan teman-temannya, kan gitu kan? Berarti siapa? Sahabat. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku. Siapa berarti? Sahabat. Itu alasan pertama. Mengapa kita mengikuti sahabat? Ali Imran 110 sama hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis yang sudah kita hafal. Alasan yang kedua, mengapa kita mengikuti sahabat? Karena meneladani sahabat adalah ciri golongan yang diselamatkan oleh Allah. Pengen selamat enggak kita ini? Pengen selamat. Maka poin yang nomor dua, mengapa kau ikut sahabat? Karena meneladani sahabat adalah ciri golongan yang diselamatkan oleh Allah. Kalau ingin selamat, ikut sahabat. Mana dalilnya? Perhatikan. Hadis yang sudah kita baca setiap kali kajian. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Perhatikan. Hadis perpecahan umat itu. Iftarakatil Yahudu wan Nasara ala sintain wa sab'ina millah. Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Satu tok yang selamat. Rasulullah ditanya, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Antum tahu jawaban Nabi. Perhatikan jawaban Nabi. Jawabannya Nabi adalah ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Kenapa kau ikut sahabat? Ya kalau ikut sahabat akan selamat. Rasulullah memberi gambaran. Umat Islam terpecah 73. Yang 72 di neraka. Tinggal satu yang selamat. Rasulullah ditanya, siapa yang selamat? Orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Kullu tariqin ilallahi masjud. Setiap jalan menuju Allah akan tertutup rapat, kecuali jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang ingin meniti sebuah jalan, pastikan jalan ini dulu dilalui oleh para sahabat. Kalau tidak akan tertutup, dan kita tidak akan sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor berapa? Mengikuti sahabat adalah ciri golongan yang selamat. Saya punya makalah ini. Sudah lama saya tulis di majalah. Kalau antum mau minta makalah ini boleh. Kalau punya WA, nanti bisa kasih emailnya, saya sampaikan ke panjenengan. Saya emailkan ke panjenengan ini. Tapi tetap ditulis. Coba ditulis. Ya. Nomor tiga. Mengapa kita harus mengikuti sahabat? Mengapa kita harus apa? Mengikuti sahabat. Karena sahabat adalah manusia yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya. Yang nomor tiga, mengapa kita mengikuti sahabat? Karena mereka adalah manusia yang paling dalam ilmunya, paling bersih hatinya. Perhatikan riwayat panjang ini, Pak. Perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata. Ini pernah saya sampaikan di tempat ini. Abdullah bin Mas'ud berkata. Man kana minkum mustanna fal yastanna biman qad mata. Barang siapa di antara kalian ingin mengambil suri teladan. Barang siapa di antara kalian mengidolakan seseorang. Falyastanna biman qad mata. Maka carilah orang yang sudah meninggal dunia. Yang ngomong siapa? Abdul bin Mas'ud. Ngomong di depan para tabi'in. Abdul bin Mas'ud, sahabat. Ngomong di depan murid-muridnya para tabi'in. Kalau kalian ingin mengambil suri teladan. Mengambil idola. Carilah idola dan teladan dari orang-orang yang sudah wafat. Li'annal hayyala tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Makanya kalau kita senang sama seseorang. Kalau selama orangnya masih hidup, jangan teman-teman. Tidak ada yang aman dari fitnah. Paham ya? Jangan fanatik buta terhadap siapa saja. Ustaz, presiden, atau siapa saja. Semua dengan ilmu. Ya. Li'annal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena kalau orang itu masih hidup, masih belum aman dari fitnah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau mau mengambil teladan, ambillah dari orang-orang yang sudah mati. Saya mau tanya, siapa orang yang mati ini? Siapa? Sahabat. Kata beliau, haulai ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kanu abarra hadhil umma quluban. Ambillah suri teladan dari para sahabat Nabi. Mereka dahulu adalah abarra hadhil umma quluban. Manusia yang paling bersih hatinya. Wa amakuha ilman. Manusia yang paling dalam ilmu pengetahuannya. Wa aqalluha takallufan. Paling sedikit neko-nekonya. Paling sedikit neko-nekonya. Ibadah ya ibadah. Gak pernah para sahabat tanya, Ustaz saya puasa Daud. Kemudian waktu hari Rabu saya puasa. Hari Kamisnya apakah saya boleh puasa Kamis, Ustaz? Para sahabat enggak neko-neko kalau ibadah. Daud ya Daud gitu aja. Kemis ya kemis dan kemis. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Sebuah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum. Ketahuilah keutamaan para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim. Sesungguhnya sahabat Nabi di atas jalan yang lurus. Dia nomor tiga alasannya apa tadi? Paling dalam ilmunya, paling bersih. Perhatikan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perhatikan. Innallaha nadzara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Dilihat. Fawajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hatinya Rasulullah adalah sebaik-baik hati di muka bumi. Maka Allah pilih menjadi seorang nabi. Tsumma nazarallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah melihat hati-hatinya manusia di jagat raya sesudah hatinya Rasulullah. Maka Allah menjumpai hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih mereka menjadi pejuang-pejuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 4. Atau nomor 3, saya teruskan dulu. Nomor 3 saya teruskan dulu. Untuk membuktikan bahwa hatinya sahabat itu jauh dengan hati kita. Rasulullah pernah mengatakan, "Fa wallahi fi ma ma'na Rasulullah mengatakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas dibandingkan dengan satu mud sedekahnya sahabat, satu mut itu tangan kanan dengan tangan kiri dicakupkan, ini satu mut. Beras diginiin, ini namanya beras satu mut. Kata Nabi, sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak mampu mengalahkan satu mut, bahkan setengah mutnya sahabat. Ini Pak, gunung Uhud berupa emas. Yang ini satu mut atau setengah mut. Dan mut itu gak mungkin emas. Kan dulu sudah pernah saya terangkan ini. Emas gak bisa dimut. Emas itu digram. Digramkan gak bisa dimutkan. Yang namanya mut itu kan apa? Biji-bijian. Berarti apa? Kurma, gandum, beras, jagung. Artinya ini perbandingannya, komparasinya, satu gunung Uhud emas dibandingkan satu mut atau setengah mut, dan itu bukan emas, tapi apa? Gandum. Perbandingan yang jumplang. Tapi kata Nabi, yang satu emas gunung Uhud ini tidak mampu mengalahkan kalau ditimbang gini. Padahal ini apa? Setengah jumput gandumnya sahabat. Yang ingin saya tanyakan ini, mengapa yang ini satu gunung Uhud emas, gak bisa ditimbang, timbangannya jebol, gak bisa ditimbang, saking gedenya. Gunung Uhud berupa emas, yang satu cuma setengah mut gandum. Tapi kata Nabi, yang sebesar gunung Uhud emas tidak mampu mengalahkan satu mut atau setengah mut gandum. Apa alasannya? Apa jawabannya kira-kira? Kok bisa seperti itu? Kembali ke poin 3 tadi itu. Apa itu? Hatinya sahabat beda dengan hati kita. Mereka adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Yang nomor 4. Berpegang teguh dengan sahabat. Berpegang teguh dengan ajaran sahabat adalah wasiat terakhir Nabi. Ketika umat terpecah belah. Saya ulangi, poin yang nomor 4. Karena berpegang teguh dengan ajaran sahabat adalah wasiat terakhir Rasulullah ketika umat manusia terpecah belah. Dalilnya panjenengan sudah hafal kan? Hadis apa? Ah, masya Allah, luar biasa bapak ini. Hadis Irbad bin Sariya ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami sesudah sholat subuh dengan nasihat yang mendalam hingga bergetarlah hati kami dan melelehlah mata-mata kami. Jadi pernah Rasulullah itu setelah sholat subuh ngasih nasihat saking mendalamnya sampai dada-dada para sahabat bergetar dan air mata para sahabat jatuh. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, inna hadihi mau'idhatun muwaddi'. Ya Rasulullah, ini seperti nasihat perpisahan. Seakan-akan panjenengan akan pergi jauh meninggalkan kami. Berikan wasiat terakhirmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berwasiat. Perhatikan, wasiat terakhir Nabi. Seandainya yang berwasiat ini ibu kita, harus kita pegang erat. Wasiat tidak diberikan kecuali hal penting. Betul enggak? Ada enggak orang wasiat terus, nak nanti kalau bapak mati, ibu tinggal permen di bawah kasur. Enggak mungkin, Pak. Yang namanya wasiat itu perkara penting. Kalau yang wasiat itu ibu kita, mesti kita perhatikan. Bagaimana kalau yang wasiat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun wasiat terakhir. Sudah wasiat, wasiat penting. Plus yang wasiat itu Nabi. Plus ini wasiat terakhir. wasiat sendiri itu pasti penting. Adapun pelakunya adalah Rasulullah, pasti penting. Dan ini waktunya adalah terakhir, tambah penting. Perhatikan wasiat terakhir Nabi. Nabi mengatakan, "Waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak, pertentangan yang banyak, kontradiksi di mana-mana. Jadi Rasulullah sebelum wafat sudah mewasiatkan. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tetapi Rasulullah juga mengabarkan obatnya. Rasulullah mengabarkan penawarnya. Tapi penawarnya ini pahit. Pahit, tapi manjur. Saking pahitnya, orang kaum muslimin gak ada yang mau obat ini. Yang di ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafu ummat kan rahmah, sudah sunatullah. Ini penyakit. Rasulullah ngasih obat. Penyakitnya kamu ambil, obatnya tidak kamu ambil. Iya betul, Rasulullah mengatakan perpecahan itu penyakit, tapi Rasulullah ngasih obat berdalil dengan perpecahan sudahlah menjadi sunatullah, sudah pecah, gimana lagi kamu ngambil penyakitnya, kamu gak ngambil obatnya. Kata Nabi, kalau kalian hidup sepeninggalku nanti, kalian akan melihat perpecahan yang banyak, golongan-golongan yang banyak, jamaah-jamaah yang banyak. Rasulullah ngasih tahu bahwa ada penyakit. Tapi setelah itu Rasulullah ngasih obat. Kalau kalian menjumpai masa itu, kata Nabi apa? Alaikum bisunnati, pegang eratlah sunnahku. Sunnah di sini artinya apa? Apakah sholat rawatib? Sunnah apa ini? Ajaranku, Islamku, gitu. Kata Nabi, kalau kalian menjumpai masa itu, masa terpecah belah, kata Nabi, alaikum bisunnati, pegang eratlah ajaranku. Tidak sampai di sini, Pak, ada kelanjutannya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan ajaran para sahabatku khulafa'ur rasyidin. Rasulullah tidak mengatakan pegang eratlah ajaranku, titik, ndak. Obatnya ada dua. Setelah itu apa? Ajaran, pegang teguhlah ajaranku dan ajaran para sahabatku khulafaur rasyidin. Perhatikan, perhatikan. Setelah ini kata Nabi, azu alaiha, gigitlah ia, gigitlah ia. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya. Kalau kita belajar bahasa Arab kan ada mufrad, ada apa pak? Ada musanna, ada jamak, ada tunggal, ada dua, ada iya jamak. Rasulullah mengatakan kalian harus berpegang dengan ajaranku dan ajaran sahabatku khulafaur rasyidin. Seharusnya menurut kaidah bahasa Rasulullah harusnya ngomong kayak gini, pegang eratlah keduanya. Tapi Rasulullah enggak ngomong ngono. Yang diomongkan Rasulullah pakai dhamir mufrad. Kan ada huwa huma hum. Huwa satu, huma dua, hum tiga lebih. Di dalam hadis ini Rasulullah tidak mengatakan azu alaihima. Enggak. Tapi apa kata Nabi? Azu alaiha, gigitlah ia. Padahal sebelumnya ada dua hal, ajaran Nabi sama ajaran sahabat. Setelah itu perintahnya azu alaiha, gigitlah ia. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya. Apa maksudnya? Maksudnya sunnah Nabi sama sunnah sahabat itu paket, nggak bisa dipisah. Dalilnya mana? Rasulullah mengatakan gigitlah ia. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya. Artinya ajaran sahabat ajaran Nabi harus dilaksanakan dengan ajarannya sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jangan kamu membuat perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Perhatikan, kata Nabi, ketika umat terpecah belah, ketika umat terpecah belah, pegang sunnahku, sunnah sahabatku, dan jangan melakukan bid'ah. Ini berarti bid'ah salah satu penyebab terjadinya apa? Perpecah. Sebentar ya, perhatikan omongan saya. Setelah Rasulullah ngabarkan penyakit, Rasulullah kan kasih solusi. Solusi yang pertama, kalau ada umat terpecah belah, solusi pertama, pegang erat ajaranku, ajaran sahabat. Solusi kedua, jangan melakukan bid'ah. Artinya apa, Pak? Artinya bid'ah itu bisa memecah belah umat. Gitu. Dan artinya berpegang teguh dengan ajaran sahabat dan ajaran Nabi menyatukan umat. Jadi jawaban yang nomor 4, kalau panjenengan ditanya orang, loh kenapa sih kalian itu kok suka sekali sama sahabat? Sudah ada Al-Quran dan ada yang sunnah. Kita jawab yang nomor 4, karena meneladani sahabat adalah wasiat terakhirnya Nabi ketika umat apa? Terpecah belah. Itu nomor 4. Yang nomor berapa sekarang? 5. Allah melaknat orang yang mencela sahabat Nabi. Siapa biasa yang suka mencela Nabi, sahabat Nabi? Orang Syiah. Perhatikan. Dalam hadis yang panjenengan sudah hafal semuanya, disahihkan Al-Albani. Perhatikan. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. La tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tidak mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Jadi enggak boleh mencela sahabat, haram. Ya. Mencela Muawiyah, paling sering dicela Muawiyah sama Utsman radhiyallahu anhuma. Paling sering dicela. Tidak hanya Syiah. Kalau Syiah sekaruan, enggak usah diomong no. Ini ahli sunnah. Mencela Muawiyah. Bahkan di salah satu perguruan tinggi Islam, salah satu bentuk ujiannya ketika tes masuk, di antara orang di zaman Nabi yang apa? Yang ini dan itu, maksudnya sahabat. Mesti pilihannya A, Muawiyah, B, Ali, C, Abu Bakar, D, Umar. Mesti orang milih Muawiyah. Dibuat olok-olokan. Makanya saya berbicara Syiah dulu ya. Perhatikan. Kata para ulama, perhatikan. Ini butuh pemahaman ini. Kata para ulama, seandainya Islam itu diibaratkan rumah besar, perhatikan. Seandainya Islam itu diibaratkan rumah besar, tentunya rumah besar itu punya gerbang, punya pintu. Betul apa enggak? Kalau rumah besar itu punya pintu, maka Islam, rumah Islam pun punya pintu. Kalau masjid ini punya pintu itu, maka Islam juga pintu, punya pintu. Pintunya Islam adalah sahabat. Saya ulangi. Ibarat Islam itu rumah besar, maka yang namanya rumah besar pasti ada pintunya. Nah, pintunya Islam itu sahabat. Perhatikan. Kalau Anda melihat pencuri merusak pintu, mendobrak pintu, memukuli pintu, merusak pintu, jangan Anda mengira bahwa pencuri ini ingin menjebol pintu terus membawa pintu ini pulang ke rumah. Tapi dia ingin masuk rumah dan memporak-porandakan isi rumah. Paham gak sama ini? Artinya kalau Anda lihat orang mencela sahabat, jangan dikira yang diinginkan itu sahabat. Tapi siapa? Ya Islam itu sendiri, Pak. Wallah saya tidak menemui perumpamaan yang lebih baik daripada perumpamaan ini. Sudah paham belum? Aku khawatir orang saya enggak paham. Saya ulangi lagi ya. Ketika saya ngomong gitu itu bukan berarti menghina panjenengan. Tapi saya itu pengen benar-benar kita paham. Kalau Islam diibaratkan rumah, tentunya rumah memiliki pintu. Dan pintunya Islam itu sahabat. Kalau panjenengan ada lihat pencuri mencongkel pintu, jangan Anda berpikiran bahwa pencuri ini ingin menjebol pintu dan membawa pintu ini ke rumahnya. Bukan. Beliau enggak, dia enggak ingin pintu. Tapi yang dia inginkan adalah apa? Isinya rumah. Jadi kalau kalian lihat ada orang mencela sahabat, sebenarnya dia itu enggak ingin sahabat. Tapi apa? Islam. Coba saya tanya panjenengan. Sebagian orang itu, ya sudahlah, si A itu kan benci sahabat, ya biarin aja. Yang penting kan kita cinta. Mereka enggak senang sahabat, ya monggo, kita senang sahabat, alhamdulillah. Cuma selisih sedikit saja kok. Ini berarti orang enggak paham. Kalau orang ini paham, seharusnya dia itu mikir. Kalau sahabat dikafirkan, artinya Islam buyar. Kok bisa? Kamu sholat di mana sholatmu? Yang riwayatkan sholat siapa kalau enggak Abu Bakar, Utsman? Bagaimana wudhumu? Bagaimana hajimu? Bagaimana zakatmu? Bagaimana puasamu? Semua riwayat puasa, haji sampai ke tangan kita itu dari sahabat. Kalau sahabat dikafirkan, hancur Islam. Ada kan sebagian orang kan enggak paham tuh, Pak. Enteng saja. Sudahlah, enggak usah kita. Mereka kan cuma selisihnya sedikit saja. Mereka benci sahabat, kita cinta sahabat. Cuma masalah itu ada kok dibesar-besarkan. Berarti enggak paham orang ini. Mencela sahabat itu sama dengan merobohkan Islam. Karena Islam enggak sampai ke tangan kita kecuali an Abi Hurairah, an Utsman bin Affan, an Abi Abdullah, an Abdullah bin Abbas, an Amr bin As. Semua sahabat. Lah kalau dikafirkan, tidak tersisa sedikit pun Islam, Pak. Makanya Syiah enggak mau Bukhari Muslim, enggak mau Bukhari, enggak mau Muslim, enggak mau Abu Dawud, enggak mau Nasa'i, enggak mau Tirmizi, enggak mau Ibnu Majah, enggak mau Darimi, enggak mau Sunan Musnad Imam Ahmad, enggak mau, Pak, enggak mau. Sama sekali enggak mau. Mereka punya kitab sendiri namanya apa? Longi Negaru sampai. Kitab Syiah, kitab hadis. Usulul Kafi itu Bukhari Muslimnya Syiah. Riwayatnya gelap gulita enggak tahu, dipalsu-palsukan gitu. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Hasan Husain gitu. Pokoknya selain itu enggak mau mereka. Riwayatnya dari mana? Ahli bait saja. Ya, jadi nomor berapa itu tadi? Nah, itu sahabat secara keseluruhan. Sekarang tentang Muawiyah khusus. Karena si A ini membenci semua sahabat kecuali siapa? Ali, Hasan, Husain. Terus Amr bin siapa? Anak Amr bin Yasir nomor 5, Salman Al-Farisi, Bigdad, Abu Dzar Al-Ghifari dan lain-lain. Semua itu kafir selain mereka. Itu Syiah. Pokoknya semua sahabat kecuali yang tadi. Nah sekarang khusus Muawiyah. Karena sebagian orang ahlu sunnah yang ngaku sunnah, pergerakan Islam menjelek-jelekkan. Saya enggak mengatakan orang awam loh. Pergerakan Islam sukanya menjelek-jelekkan Muawiyah. Tahu maksudnya pergerakan Islam yang saya sebut ini? Apa perlu saya sebut namanya? Saya itu enggak suka nyebut merek masalahnya. Tahu enggak sampai? Saya rasa sudah tahu semuanya. Banyak yang pencela Muawiyah. Siapa? Golongan yang mana? Sebutkan. Seandainya sama nyebutkan langsung saya ginikan. Lah itu. Berhubung enggak ada yang nyebutkan ya sudah. Terkenal langsung enggak tahu semua. Semua. Ya, pergerakan-pergerakan sok ngotot suka demo di mana-mana khilafah-khilafah Muawiyah di jelek-jelek. Oke. Endit ente nurut siapa kalau Muawiyah ini dikitukan? Perhatikan. Kata para sahabat. kata para ulama, sahabat itu memiliki tirai, dan tirainya sahabat adalah Muawiyah. Barang siapa yang berani menyingkap tirai itu, berarti dia menginginkan kejelekan kepada para sahabat. Perhatikan omongan saya. Para sahabat itu memiliki tirai, dan tirainya sahabat itu siapa? Muawiyah. Kalau engkau melihat orang ingin menyingkap tirai itu, berarti dia menginginkan kejelekan kepada para sahabat. Muawiyah, saya jujur ya, panjenengan yang dulu pernah belajar, panjenengan dulu pernah merasa bahwa Muawiyah itu jahat apa enggak? Kita jujur, saya termasuk orang seperti itu. Dulu waktu belajar masih MI, masih SD, masih SMP, sempat punya pikiran seperti itu. Nepot, jujur, iya apa enggak? Ya berarti sama sekolah umum terus gitu kan? Yang sekolah madrasah, sekolah MTs mesti paham itu. Mesti Muawiyah sering dijelek-jelekkan. Nah, sekarang tugas kita adalah menyucikan nama beliau. Perhatikan, yang pertama, beliau adalah iparnya Nabi, duluripe Nabi. Dan siapa yang bisa menjelaskan ke saya kenapa Muawiyah kok saudara iparnya Nabi? Yang bisa saya kasih hadiah. Tapi saya belum bawa aja ya. Angkat tangan tentang Muawiyah ini. Satu, karena apa tadi? Ini bukan dalil ya, tapi paling tidak supaya kita tahu bagaimana posisi Muawiyah di sisi Nabi. Muawiyah adalah saudara iparnya Nabi. Nah, siapa yang bisa tahu? Ibu-ibu boleh. Karena salah satu istrinya Nabi itu bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah. Ketika Ummu Habibah nikah sama Nabi, kemudian Muawiyah masuk Islam, berarti Muawiyah apanya Nabi? Hah? Kok keponakan itu? Ipar dah. Ipar ya. Ipar. Saudara ipar. Itu satu. Kedua, beliau itu sekretaris Aukatibul Wahyi, sekretaris Nabi. Pencatat wahyi, sekretaris Nabi. Mungkin enggak Rasulullah, saya mau tanya sampean, dalam organisasi, dalam perkumpulan, yang namanya sekretaris itu memegang peran penting apa enggak? Rahasia Pak, stempel-stempel itu Pak. Surat menyurat, betul apa enggak? Dan itu dipercayakan Rasulullah kepada siapa? Apakah Rasulullah bodoh? Orang enggak bisa milih bawahan, enggak mungkin. Rasulullah enggak mungkin milih orang terus salah, itu enggak mungkin. Ketika Muawiyah dipilih oleh Nabi menjadi katib, pencatat, berarti ini orang yang berhak, orang yang cerdas, orang yang amanah. Karena sekretaris itu yang paling apa? Sekretaris jauh-jauh Pak, sekretaris negara yang paling memegang dokumen-dokumen penting negara. Betul apa tidak? Dan itu Muawiyah posisinya radhiyallahu anhu. Ketiga, Rasulullah memuji tindakan Hasan ketika Hasan nanti dikabarkan ada peperangan di antara umat Islam. Terus Nabi pernah ngajak Hasan di mimbar. Terus Nabi berkata, nanti anakku ini, siapa namanya? Hasan akan mendamaikan di antara dua kaum muslimin yang bertikai. Pernah dengar hadis itu? Dan itu terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi perang saudara antara Ali sama Muawiyah. Terus Ali dibunuh orang Khawarij, gugur. Muawiyah, jadi gini, nah ini terpaksa cerita ini. Karena pada waktu itu kan terjadi peperangan tuh. Ada Amr bin As, ada Muawiyah, ada Ali. Amr bin As ikut sama Muawiyah, Ali sama Amr bin Yasir. Terjadi peperangan. Orang Khawarij rundingan. Ini penyebab kekacauan di negeri Islam ini, tiga orang. Amr bin As, Muawiyah, Ali. Maka ada tiga orang. disebar untuk membunuh tiga tokoh umat Islam, Amr bin As, Muawiyah, sama satunya Ali. Yang diutus ke Ali namanya Abdurrahman Buljam. Ya. Semuanya eksekusinya sholat subuh. Ali sholat subuh ditusuk sama Abdurrahman Buljam. Ditusuk, tersungkur. Amr bin As ngimami sholat di Mesir. Pada waktu kan Amr bin As gubernur Mesir. Ngimami. Kena tusuk. Tapi selamat. Pendekar kan Amr bin As. Dia gak sampai wafat. Gak sampai wafat. Dan ketangkep itu si Fulan. Muawiyah sakit. Tidak mengimami subuh. Yang ngimami subuh ditusuk. Mati. Tapi Muawiyah selamat. Singkat cerita, pada waktu itu yang jadi khalifah siapa? Ali kan? Ali wafat. Diganti siapa? Hasan. Terjadi perang jasad kan itu sebelumnya. Perang apa? Perang Siffin. Antara Ali sama Muawiyah. Ketika Ali wafat diganti Hasan. Hasan tanazul. Tanazul itu apa? Tanazul itu mundur dari jabatan. Akhirnya tahun itu dikatakan tahun bersatu. Tahun kumpul, gak ada perang. Semuanya jadi satu, yang jadi khalifah siapa? Muawiyah. Nah, itu sudah diisyaratkan Nabi dalam hadisnya. Sesungguhnya anakku ini, siapa namanya Hasan, nanti akan mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang bertikai. Perhatikan, hadis Nabi dua kubu kaum muslimin. Dua-duanya Islam apa enggak? Berarti Muawiyah Islam apa enggak? Kedua, perhatikan. Ketika Rasulullah memuji tindakan Hasan untuk lengser dan memberikan ke Muawiyah, artinya Muawiyah berhak apa enggak? Apakah mungkin Rasulullah memuji tindakan orang kalau sekiranya yang diserai itu salah? Paham enggak teman maksudnya ini? Hasan kan nyerahkan ke siapa? Muawiyah. Seandainya proses penyerahan itu salah dan Muawiyah tidak berhak, tidak mungkin Rasulullah memuji. Paham enggak, Ustaz? Dan Muawiyah itu siasi, politikus ulung, cerdas, pelobi ulung. Waktu terjadi gonjang-ganjing, Muawiyah kan ada di Syam. Syam itu pintunya Eropa, Pak. Syam itu ke utara dikit, sudah Turki. Turki sudah Eropa zaman dulu. Zaman dulu Turki kan Konstantinopel sudah Eropa. Dulu loh ya. Termasuk Romawi kan, Romawi Timur. Itu gerbangnya di Syam yang jaga Muawiyah. Ketika orang Kaisar Romawi ngerti kalau Ali sama Muawiyah ini perang, Romawi membawa pasukan besar ingin menghantam Syam. Sudah datang pasukan Romawi itu ingin membantai Syam karena mumpung lengah gitu. Dan Muawiyah ini dicintai oleh penduduk Syam. Justru Ali, meskipun beliau secara ikhtiar benar, beliau kan tinggal di Kufa, Pak. Orang-orang Irak. Ketika perang, gak ada yang loyal. Orang-orang Syiah itu gak ada yang loyal sama Ali. Ali sendirian, kasihan. Justru yang Muawiyah ini di-backup oleh penduduk Syam. Maka ketika Ali sama Muawiyah ini bersengketa, Romawi sudah menyiapkan pasukan besar. Terdengar oleh Muawiyah. Namanya negara mesti memiliki intelijen kan. Zaman dulu juga ada. Memiliki telik sandi kata bahasa dahulu. Ada yang laporan bahwa baik gubernur, orang-orang saleh sudah membawa pasukan besar ingin menghantam kita. Langsung Muawiyah nulis surat. Bawa ke Raja Romawi. Dikasih kentara Romawi dibaca. Sekiranya engkau dan pasukanmu tidak mundur dari bumi Syam, niscaya aku akan berislah dengan anak pamanku. Dan aku akan datangkan pasukan yang awalnya sampai di negeri Romawi dan akhirnya ada di Damaskus. Paham tidak maksudnya? Damaskus itu di mana? Syam, di Syria. Jadi jika engkau tidak menarik mundur pasukanmu, tentara salib dari bumi Syam, niscaya saya akan islah dengan anak pamanku. Tahu anak paman siapa? Siapa anak paman di sini? Dulu gak ada yang tahu gimana. Anak paman ya ahli pak. KB itu dulu aslinya orang Kures. Itu bahasanya orang Kures untuk mengingatkan persaudaraan itu. Wahai anak paman gitu. Anak paman berarti apa sih? Dulur, sepupu, kita masih dulur. Ali sama Muawiyah ini dekat. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Abi Shams. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Ali bin Abi Thalib bin Abdul Ma bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Hasyim sama Abu Shams dulu. Keluarga dekat semua itu. Makanya kata Muawiyah, sekiranya engkau tidak menarik pasukan Salib dari bumi Syam, niscaya kami akan berislah dengan anak paman kami. Kemudian kami bersatu akan mendatangkan pasukan yang awalnya sampai negeri Eropa dan akhirnya sampai di Damaskus. Artinya apa? Saking apa? Nah, Rasulullah memuji tindakan Hasan karena menyerahkan ke Muawiyah. Sekiranya itu jelek Muawiyah, mana mungkin Rasulullah memuji Hasan? Paham maksudnya? Baik. Terus selanjutnya, Rasulullah pernah mengatakan, awal dari umatku menyeberangi lautan akan diampuni dosanya oleh Allah. Menyeberangi lautan menaklukkan negeri-negeri. Terus ada seorang sahabiat, kalau enggak salah namanya Ummu Haram, Ummu Milkan bin Haram. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jadikan aku ikut pasukan mengarungi samudra itu, kamu termasuk di dalamnya. Dan sejarah mencatat, ya, bahwa pasukan Islam menyeberangi lautan belum pernah terjadi kecuali di zaman Muawiyah menyerang Kiprus. Tahu Kiprus enggak? Kiprus itu pulau lepas pantai, separuh ikut Yunani, separuh ikut Turki. Bisa dicari di Google Map. Ya, negara Kiprus. Itu dulu sudah pernah ditaklukkan di zamannya Muawiyah. Kata Rasulullah, awal pasukan yang nyebrangi lautan akan diampuni oleh Allah. Masuk surga maksudnya. Dan itu yang pertama kali siapa? Muawiyah. Terus diantara, perhatikan, diantara celaan terhadap Muawiyah juga adalah Muawiyah bangun istana, kan gitu kan? Bangun istana besar di negeri Syam, sedangkan tidak sesuai dengan khulafaur rasyidin yang mereka itu zuhud, kan gitu kan? Kan diantara syubhat yang digunakan untuk mencela Muawiyah adalah Muawiyah memiliki istana. Itu pun bisa dijawab. Syam jangan disamakan dengan Mekah Madinah. Maka Madinah itu dari zaman dulu memang padang pasir, penggembala kambing, orangnya badui, orangnya kayak gitu. Syam ini bangsa berperadaban. Sebelum Muawiyah jadi gubernur, dulu Syam itu bangsa apa? Romawi. Di zaman Umar bin Khattab kan, mereka diusir dari Syam itu. Artinya Syam itu sudah mengenal kastil-kastil itu. Tahu kastil ya? Apa kastil? Benteng-benteng itu memang sudah tradisi sana. Bahkan sebelum ditaklukkan Islam, di sana memang sudah ada. Mereka kan dulu Romawi. Sebelum ditaklukkan Umar bin Khattab, terus diusir ke Konstantinopel, itu Syam memang miliknya Romawi. Jadi sudah terbiasa dengan kastil-kastil, istana-istana itu. Dan itu pun perbatasan musuh. Kalau gak ada kayak gitu, dihantam sama tentara Salib. Lah maksud saya, gak bisa disamakan dengan tanah Arab yang tandus gersang sama Syam, gak bisa. Itu salah satu cara untuk menjawabnya. Itu tentang Muawiyah. Kalau saya ungkap terus masih banyak. Kita kembali ke materi, mengapa kok ikut sahabat? Kok jamnya sudah jam segitu? Masih lanjut apa selesai? Yang ngomong lanjut yang melek gitu lah. Yang ngantuk ya Allah a'lam. Ini saya ada 15 poin. Kita masih berapa tadi? 5. Bayangkan kapan selesainya. Tapi tidak apa-apa. Berarti sekarang nomor berapa, Pak? Nomor 6 ya. Nomor 6. Perhatikan. Mengapa kita mengikuti sahabat? Karena umat ini tidak akan jaya kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya. Dan generasi pertama adalah siapa? Karena umat ini tidak akan jaya kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya. Yang dimaksud generasi pertama siapa? Ini diambil dari perkataannya Imam Malik. Perhatikan, Imam Malik berkata, Sudah nulisnya, lihat saya. Ya, Imam Malik mengatakan, lan yasluha hadhil layut lan yusliha hadhil ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Tidak ada yang mampu menjayakan umat ini kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya. Siapa itu? Sahabat. Sahabat dulu dimenangkan Allah. Perhatikan omongan saya, Pak. Rasulullah wafat. Rasulullah wafat. Untuk sampai ke zamannya Umar bin Khattab, enggak sampai 25 tahun. Dua imperium besar tumbang. Romawi dan Persia. Kalau perang dunia itu Soviet sama Amerika. Perang dunia dulu itu Amerika sama Soviet. Pada waktu itu, kalau sampai lihat geografisnya Arab, Arab itu diapit di antara dua imperium besar. Barat ada Romawi, timur ada Persia, Iran, Persia. Pada waktu itu Persia sama Iran selalu merebut wilayah-wilayah, rebutan wilayah-wilayah. Sampai zaman dulu kan difilmkan itu peperangan antara Persia dengan Yunani. Ya. Jadi selalu rebutan kekuasaan. Tetapi anehnya Romawi sama Persia tidak memperebutkan tanah Arab. Mengapa? Karena tanah Arab ini gersan, tandus, tidak ada kehidupan, sulit cari air. Ya paling kalau ada ya kambing-kambing gitu kan, unta-unta tok itu. Jadi malas Romawi sama Turki untuk menaklukkan itu, malas cari apa juga ke sana. Bisa dipahami kan? Tapi ketika, perhatikan, Romawi dan Persia ini saling merebutkan wilayah, lahir Rasulullah ke muka bumi. Mendidik umat manusia tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Maka apa namanya, bangsa penyembah berhala ini diubah oleh Rasulullah jadi bangsa yang bertauhid. Gak butuh ratusan tahun, Pak. Rasulullah wafat, perhatikan omongan saya, Rasulullah wafat gak sampai 25 tahun, gak pakai, tidak sampai seperempat abad. Sama lihat Umar bin Khattab berkuasa tahun berapa setelah Abu Bakar kan. Abu Bakar terus Umar. Abu Bakar berapa masa apa pemerintahnya? Kan sedikit kan? Sekitar 2 tahunan kalau enggak salah. Setelah itu Umar. Di zaman Umar ini, Pak, Romawi yang besar ditaklukkan, dihantam, lari ke Konstantinopel. Syam dikuasai Islam. Baitul Maqdis di tangan Islam. Persia lenyap, digulung, ditelan massa sampai dihapus dari peta dunia. Di zaman Umar bin Khattab. Karena apa? Karena tauhid. Di zaman anak cucunya sahabat, zaman tabiin, zaman tabiut tabiin, Spanyol ditaklukkan. Belum jauh, Pak, belum jauh. Masih di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu tabiut tabiin. Sama Nabi masih selisih 2 generasi. Rasulullah sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Apa maksudnya enggak? Zaman Umar bin Abdul Aziz. Jangankan Umar bin Abdul Aziz, sebelum Umar bin Abdul Aziz, di zamannya Walid bin Abdul Malik, zaman tabiin loh, tabiin, bukan tabiut tabiin, tabiin, Spanyol ditaklukkan, Spanyol, Afrika Utara rata, nyebrang ke Selat Gibraltar, Spanyol ditaklukkan, di zaman Umar bin Abdul Aziz, sama buka sejarah dan cocokkan dengan omongan saya, ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, Islam sampai ke perbatasan Prancis bagian selatan. Di sana ada kota namanya Bordeaux, ya kan? Itu pernah dilalui kuda-kudanya kaum muslimin. Sampai sana, Pak. Ke timurnya sampai ke Cina, sampai ke Azerbaijan, bekas Soviet dulu. Bayangkan. Islam berapa tahun ditinggal Nabi wafat? Ditaklukkan semua. Dengan apa? Dengan tauhid. Orang kalau tauhid enggak, dulu kaum muslimin itu rasul umam. Apa namanya? Kepalanya bangsa-bangsa. Ngiblat. Dulu. Dulu itu orang Inggris, orang Perancis itu nyekolahkan anak-anaknya untuk kuliah di mana? Di Spanyol. Granada. Banyak ulama-ulama besar lahir di sana. Ya. Disekolahkan ke sana. Itu masih masa drakmas itu, masih masa apa? Gelap gulita Eropa itu. Belum ngerti apa-apa Eropa itu pada waktu itu. Karena apa, Pak? Karena tauhid. Ya, tauhid itu hilang. Hilang dari negeri kita. Makanya ketika sebelum perang, perhatikan ini. Sebelum menaklukkan Romawi, Umar ngomong sama tentara-tentara Islam. Perhatikan ini ucapan bagus ini. Sebelum menyerang tentara Romawi, Umar berkata kepada tentara Islam, "Wahai tentara-tentara Islam, sesungguhnya yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tidak. Yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan justru diri-diri kalian. Demi Allah, kita diberi kemenangan oleh Allah bukan karena kekuatan kita. Kita diberi pertolongan karena oleh Allah. Karena apa? Karena maksiat dan kesyirikan yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Tapi sekiranya kalian berbuat maksiat, maka siapa yang lebih berat dibenarkan? Tanggung saya. Kalian ditolong oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Kalau kalian bermaksiat, siapa yang menang? Jadi Allah serahkan, terserah siapa yang menang. Siapa yang kekuatannya besar? Siapa yang senjatanya lebih lengkap? Siapa yang pasukannya lebih banyak? Dan tentunya bukan kita. Paham maksudnya? Kata Umar bin Khattab, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Maka minta tolonglah kepada Allah untuk memenangkan diri kalian atas diri-diri kalian sebelum minta kemenangan atas musuh-musuh kalian. Jadi kenapa kok kita ini sekarang tidak dimenangkan? Karena mereka, karena orang-orang kafir mengadakan perayaan tahun baru, kita ikut merayakan tahun baru. Karena mereka mengadakan Valentine, kita ikut Valentine. Ketika mereka ulang tahun, kita ikut ulang tahun. Siapa yang dimenangkan Allah? Terserah siapa yang menang. Bukan berarti terserah kemudian Allah tidak mentakdirkan, tetap ditakdirkan. Tetapi ketika maksiat yang dengannya umat Islam dimenangkan, ketika maksiat yang dilakukan oleh orang kafir, dengan itulah menyebabkan kaum muslim dimenangkan. Kok ternyata maksiat yang dilakukan oleh orang musyrikin dilakukan oleh orang Islam? Allah tidak mau memberikan kemenangan kepada kaum yang telah bermaksiat kepadanya. Tidak ada yang menjayakan umat ini kecuali dengan apa yang menjayakan umat Islam terdahulu. Dulu itu, Pak, sama tahu Bulgaria, Kosovo, Yugoslavia itu. Yugoslavia yang sekarang pecah, enggak karu-karuan, ada Kosovo, ada Albania, ada Serbia, ada Kroasia. Itu dulu kan negara satu. Itu dulu ditaklukkan di zamannya Turki Utsmani. Bulgaria, Austria, tahu King Abdul Malik di zamannya itu Eropa itu dipimpin gini, Pak, ketakutan. Kalau kuda-kudanya Turki Utsmani sudah jalan, enggak ada yang berani orang-orang Eropa itu. Rasul Umar, pendekar, karena tauhid. Sekarang kan melempem semua. Perang pakai jimat, enggak menang kondi. Disilmu kebal, gimana? Terus nomor berapa sekarang? Nomor 7. Mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat seperti menaiki perahunya Nabi Nuh. Ini diambil dari perkataan Imam Malik. Perhatikan. As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik akan selamat, siapa yang tertinggal akan tenggelam. Maka perhatikan, kalau di zamannya Nabi Nuh pengin selamat, tidak ada jalan kecuali harus ikut naik perahunya Nabi Nuh. Kalau zaman sekarang, kalau ingin selamat harus berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul dan sunnahnya sahabat. Sehingga para ulama mengatakan sunnah Rasul dan sahabat di zaman ini seperti perahunya Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh. Perkataan siapa tadi? Imam Malik. Saya rasa sampai di sini ya. Kurang lebih berapa jam? 1 jam setengah. Kurang lebih sedikit. Itu masih ada poin-poin, tapi secara tidak langsung sudah include dengan apa yang saya sampaikan tadi, sehingga tidak perlu diulangi lagi. Jadi itu diantara alasan mengapa kita harus apa? Adapun kalau ingin yang tahu lengkap materinya, nggak apa-apa, di WA ke saya, emailnya nanti saya emailkan. Itu silakan ada pertanyaan. Dalam poin nomor 6 yang apa tadi? Imam Malik. Yang terakhir juga Imam Malik sama. Dalam kitabnya Al-I'tisam juga. Ya, I'tisam atau ya? Sebentar saya carikan biar enggak ragu-ragu lagi ya. Nomor berapa tadi, Pak? Ya, dari Anas Malik. Adapun kitabnya nanti harus dikaji ulang. Tapi yang masyhur dari Imam Malik. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak-bapak bisa tentang materi yang lainnya. Sebenarnya cocoknya sih materi puasa sebenarnya. Karena sebentar lagi kan puasa. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan saya harap panjenengan ada kitabnya. Itu ya, pesan saya selalu ada kitabnya. Dan panitia memfasilitasi kitabnya ini murah harganya. Silakan Mas. Iya. Maka dari itulah, jadi kan ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah berkata, waihak, kasihan atau celaka anaknya Sumayyah itu Ammar. Ammar punya ibu namanya Sumayyah, punya bapak namanya Yasir. Ammar ini waktu ada perang antara Ali sama Muawiyah, Ammar ikut pasukannya Ali, kan gitu kan? Terus sebelumnya itu ada hadis Nabi, kasihan Ammar ini nanti akan dibunuh oleh kelompok yang salah. Ya? Dan kenyataannya Ammar ini gugur di pasukannya Ali. Inilah yang menyebabkan Abdullah bin Amr bin As keluar dari perang peperangan. Tidak ikut Muawiyah, ikut pulang. Sebenarnya dia enggak ikut perang tapi dipaksa sama bapaknya, Amr bin As ikut perang. Ketika tahu Ammar terbunuh dia langsung meninggalkan peperangan. Karena ingat sabda Nabi, nanti Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang salah, kelompok yang pembangkang. Sedangkan Ammar ikut pasukannya Ali perang, mati Ammar terbunuh. Kata Muawiyah dan Ammar bin As, yang membunuhnya adalah yang mengajaknya perang, bukan kami. Yang membunuhnya adalah kata mereka. Kata pasukannya Ali, dia terbunuh. Dari sinilah para ulama mengatakan ijtihad yang benar adalah ijtihadnya Ali. Ijtihad yang salah adalah ijtihadnya Muawiyah. Dan perlu antum pahami, peperangan itu bukan karena Muawiyah ingin jadi khalifah. Salah paham kalau antum meyakini seperti itu. Saya mau tanya, kenapa kok Muawiyah perang sama Ali? Apa faktornya? Saya mau tahu. Bukan karena Muawiyah ingin merebut, salah, bukan. Tapi Utsman bin Affan kan terbunuh tuh. Terbunuh darahnya Amirul Mukminin mengalir, sedangkan pelakunya belum dikisah sama Ali. Gitu loh ceritanya. Utsman sama Muawiyah itu dulur. Utsman bin Affan, Muawiyah bin Sufyan bin Abil As ketemunya di Abdissam. Kakeknya sama Abdissam. Ya min duwan atau min sanan gitu. Orang Arab itu keluarga bisa nuntut apa? Kisah. Bukan orang Arab, Islam. Kalau dulur sampai dipateni orang, kalau ada negara Islam yang menegakkan kisos, anda boleh menuntut, boleh apa enggak? Boleh, bahkan harus untuk menegakkan hak-hak Allah, hak-hak kita. Nah, pada waktu itu Muawiyah minta sama Ali, tolong kisos yang membunuh dulurku. Itu juga yang menyebabkan Aisyah, Tolha, Zubair berangkat memusuhi Ali. Ya karena itu, karena Ali enggak cepat-cepat mengkisos apa pembunuh Utsman. Aisyah Tolha Zubair kan perang juga sama Ali. Karena itu. Karena apa? Aisyah dan Tolha dan Zubair mengatakan, kami khawatir turun batu dari langit. Darah seorang khalifah tertumpah sedangkan tidak ada yang membalas kisos. Padahal Rasulullah baru saja dikubur. Darah seorang sahabat Amirul Mukminin tertumpah, tidak ada seorang pun yang mengkisos. Muawiyah, Aisyah berangkat, Tolha berangkat, Zubair berangkat. Tujuannya nyuruh Ali untuk apa? Mengkisos. Begitu Muawiyah. Nah, tetapi seperti zaman itu zaman fitnah. Zaman apa? Fitnah. Zaman di situ ada orang-orang yang bermain. Zaman orang di situ ada orang-orang jelek yang masuk di pasukannya Ali, masuk di pasukannya Mu'awiyah. Terjadilah peperangan dahsyat. Tapi jangan khawatir. Karena di surga itu ada dulu di dunia musuhan, di surga saling merangkul-rangkulan. Ada enggak seperti itu? Allah mengatakan, Allah tersenyum terhadap dua orang yang bunuh-bunuhan tapi dua-duanya masuk surga. Ada loh hadis seperti itu. Pernah dengar enggak? Karena yang satu membunuh saudaranya, saudaranya mati, terus ini tobat kan gitu. Akhirnya jadwal masuk surga. Nanti di surga, ada ayatnya kan? Ala sururin mutaqabilin. Dilupakan. Saling ragu-ragulan, saking sendiri. Nah, insya Allah mereka seperti itu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, qatlana wa qatlahum bil jannah. Orang yang mati dari pasukanku, dan orang yang mati dari pasukannya Muawiyah, semuanya masuk surga. Wal amru ya'udu ilayya wa ila Muawiyah. Perkaranya nanti kembali kepada aku dan kepada Muawiyah. Itu zaman fitnah. Abdullah bin Sabah ikut bermain. Antum pernah dengar ceritanya? Nah, ini melebar ini. Tapi dari sini antum tahu. Pernah kisahnya, tahu kisah sahabat yang tertinggal perang. Gak ikut perang. Namanya siapa? Ka'ab bin Malik. Iya kan? Ka'ab bin Malik kan dihajar Nabi. Gak diajak ngomong berapa hari. Kok gak nyambung gini bisa cerita itu? Ini males lah akhirnya aku kalau gak nyambung ini. Hah? 50 hari kan? Pertama itu terus disambung lagi kan gitu kan? Dihajar, diboikot sama Nabi. Karena gak ikut perang. Pada waktu itu Ka'ab bin Malik disurati Romawi. Kesinilah kau. Kesinilah kau. Kami akan memuliakanmu di sini. Ketika saudara-saudaramu ini membuang diri. Zaman Rasulullah masih hidup. Intelijen Romawi sudah kirim surat ke sahabat yang diboikot. Zaman Rasulullah hidup. Artinya apa? Kalian paham maksudnya kan? Artinya kalau zaman Rasulullah saja Romawi sudah memainkan intelijennya, apalagi zaman Ali ketika manusia sudah banyak, ketika orang-orang yang baru masuk Islam sudah diiming-iming. Paham maksudnya ya? Jadi tidak lepas dari permainan orang-orang jahat di balik itu. Konspirasi. Kata para ulama, jika terjadi huru-hara di negeri Islam, periksalah Yahudi dan Syiah telah bermain di belakang. Makanya Pak, kata Rasulullah, kalau zaman fitnah, zaman huru-hara, kata Nabi ini, orang yang jalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Tahu maksudnya enggak? Jangan terprovokasi. Jangan menjadi pejuang kepentingan orang yang tidak Anda kenal. Tahu enggak saya? Kalau ada huru hara, jangan terpancing. Jangan menjadi catur. Jangan. Seperti itu. Jadi memang di situ sudah ada konspirasi-konspirasi jahat. Sudah ada yang menyebabkan terjadinya peperangan di kalangan sahabat. Yang lain, ada banyak ya. Bismillah, afwan. Muawiyah adalah tirai para sahabat. Kenapa si A membenci Muawiyah sedangkan Ali? Di sisi lain. Pertanyaan, di sisi lain Ali dikultuskan si A, Muawiyah dimusuhi si A. Ya wajar. Karena Muawiyah yang memusuhi Ali dalam pandangan zahirnya kan gitu ya. Jadi pandangan zahirnya kan Muawiyah musuhi Ali, sedangkan namanya orang mengkultuskan Ali otomatis membenci orang yang memusuhi orang yang dicintai. Kan gitu kan, manusia sekali. Jadi kalau pertanyaannya kenapa orang yang mengkultuskan Ali kok memusuhi Muawiyah, ya otomatis. Ya otomatis kan. Yang namanya mengkultuskan orang akan memusuhi orang yang akan memusuhi orang yang dikultuskan, otomatis ya gitu. Di antara bukti bahwa hatinya sahabat itu satu, ketika perang Jamal, Aisyah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam perang, ketemu pasukannya Ali, Talha terbunuh pak. Ada pasukannya Ali mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya telah berhasil membunuh musuh. Ini pedangnya. Sedih Ali. Ali mengatakan, demi Allah, kamu telah membunuh penghuni surga. Demi Allah, kamu telah membunuh penghuni surga. Paham maksudnya? Hati mereka itu baik semua. Kondisi ada hal tangan-tangan liar yang ikut memprovokasi dua pasukan ini. Ada menyusup ke pasukannya Ali, ada menyusup pasukan Muawiyah, itu di dalamnya mereka membuat provokasi. Di luar skenario para pemimpin-pemimpin itu ya. Ada sebuah dakwah Nasrani yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang memulai dengan peperangan. Yang di mana para sahabat ada di peperangan tersebut, mereka mengatakan bahwa Islam bukan agama pengasih karena ada banyak peperangan untuk menyebarkan Islam. Cari di Injil banyak ayat-ayat peperangan itu. Jangan dikira enggak ada. Banyak. Saya melihat dikirimi teman YouTube. Ada muslim-muslim Amerika ngasih Injil, dikasih apa? Cover Al-Qur'an. Terus disuruh baca. Harus berjihad membunuh orang-orang kafir. Ada di Injil itu, Pak. Bukan Injil dulu, Injil sekarang ada. Bagaimana pendapat Anda dengan kitab ini? Ini kitab rasis, ini kitab tercela, ini kitab yang tidak boleh dibaca. Setelah selesai, covernya dibuka oleh orang-orang Islam itu. Malu. Oh, saya keliru, saya sabut omongan saya. Itu berarti mereka enggak baca Injil. Katakan, Pak, di Injil ada ayat peperangan. Sama enggak ingat apa? Musa ngejar Bani Israel perang melawan Firaun. Ada enggak ayat seperti itu? Ada. Fir'aun memerangi kaum Bani Israel. Lihat di perjanjian lama. Tapi gak usah dibuka, ngapain juga. Intinya saja. Jadi kalau mereka menuduh kita perang, sama saja di agama Nasrani, di agama Yahudi juga ada perang. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kita perang ini, lihat ini perang ini. Siapa yang didolimi duluan? Bisa dipahami ya? Mereka mengatakan kita agama perang. Bagaimana dengan Nabi Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun? Bagaimana? Nabi Musa juga mensyariatkan perang. Di dalam Al-Quran diterangkan. Qalat Bani Israel kepada Musa, ya idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah, pergilah, berperang dengan Tuhanmu. Kami di sini menunggu peperangan itu. Jelas-jelas perang itu. Jadi kalau mereka itu berarti dia enggak paham Injil. Saya enggak mengatakan Injil dulu loh ya. Injil sekarang pun ada kalimat-kalimat seperti itu. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, para sahabat siap didolimi dulu. Orang dilempari batu. Apakah sebuah kebijaksanaan orang disembelih terus, sembelin aku gitu. Orang mau disembelih terus, enggak apa-apa sembelin aku. Apakah melawan? Mana yang bijak? Melawan. Dan sejarah mencatat yang memulai peperangan dulu siapa? Orang kafir Quraisy atau Rasulullah? Orang Quraisy. Mereka membunuh, menyeret, menyiksa. Ya gitu jawabnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang bid'ah. Apakah zikir bersama setelah jamaah adalah bid'ah? Dan tahlil secara bersama termasuk bid'ah? Satu lagi Ustaz, apa hukum mencukur jenggot untuk hadis? Saya buka kitabnya sekarang. Kitab itu poin yang ketiga adalah tarkil bidah. Jadi poin pertama mengikuti sahabat. Poin kedua meneladani sahabat. Poin ketiga teman buka apa itu? Hah? Meninggalkan bid'ah. Jadi pertemuan bulan depan saya terangkan apa itu bid'ah, ciri-cirinya bid'ah itu apa, kenapa bid'ah kok dilarang, apa sebab yang menyebabkan terjadinya bid'ah, macam-macamnya bid'ah, apa aja bid'ah hasanah itu besok. Jangan sekarang. Sekarang apa besok? Besok aja ya. Ada babnya sendiri. Besok saya terangkan sampai dari awal sampai akhir. Masalah bid'ah saja bisa jadi satu pertemuan enggak selesai. Dan itu poin ketiga. Jadi poin ketiga bahas apa? Bid'ah. Sama lihat kitabnya itu. Satu, berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Dua, meneladani mereka. Tiga, meninggalkan bid'ah. Ini diambil dari wasiat Nabi yang terakhir tadi. Makanya dipakai oleh Imam Ahmad. Yang nomor tiga adalah meninggalkan bid'ah. Lah bagaimana bid'ah? Insya Allah pertemuan akan datang. Sampai sabar dulu. Pemahaman sahabat mempunyai perbedaan yang dipahami oleh Imam Mazhab. Contoh hukum menyentuh wudu. Menyentuh wudu. Hukum menyentuh wudu bisa batal. Mungkin menyentuh wanita kalian. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat berbeda, iya. Iya. Tapi yang kita tiru adalah manhajnya. Kalau pendapat sih memang apa? Ada perbedaan. Seperti pendapatnya ada sahabat waktu perang apa itu? Bani Quraidah. Waktu Rasulullah ngutus pasukan ke Bani Quraidah, kata Rasulullah, "Jangan kalian berangkatlah sekarang dan jangan sholat asar kecuali sudah di Bani Quraidah." Ternyata waktu sholat asar hampir habis, belum sampai di Bani Quraidah. Para sahabat berselisih pendapat. Kata Nabi, kita gak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Kata sahabat yang lain, "Loh gimana kita sholat tuh sekarang aja mau tenggelam matahari." Jadi sebagian ada yang sholat di apa? Di jalan, dan sebagian yang di Bani Quraidah. Kalau pendapat iya, berbeda-beda. Ya. Tetapi, perhatikan, tetapi manhajnya, metodologinya, mereka berbeda pendapat, tapi mereka tidak berselisih, mereka tidak berpecah. Bisa dipahami ya? Itu kan masalah fikih ya. Masalah fikih pun sekarang pun boleh orang berselisih pendapat itu. Wong hadisnya sama aja berselisih pendapat kok. Gak ada masalah kalau itu khilaf masalah fikih, Pak ya. Fikih yang memang itu khilafiyah itu gak masalah. Masalahnya adalah kalau menjadikan masalah i'tiqadiyah menjadi masalah apa? Khilafiyah. Itu yang enggak. Adapun menyentuh wanita setelah wudu, apakah membatalkan wudu? Bagi yang mengatakan aula mastumun nisa itu sekedar menyentuh, berarti otomatis wudunya batal. Tapi pendapat yang lain mengatakan aula mastumun nisa ini bukan menyentuh, tapi apa? Hubungan badan. Dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wudu mencium Aisyah terus berangkat ke masjid. Sekiranya wudunya batal, enggak mungkin Rasulullah langsung salat. Paham nggih? Rasulullah juga pernah salat. Ketika salat, tempat sujud beliau kena kakinya Aisyah. Masih kan hadis itu? Rasulullah intinya ngasih menyentuh kakinya Isa supaya menghindar dari tempat sujud. Nah, sekiranya itu membatalkan wudu, makanya itu kan ada ayat tuh aula mastumun nisa. Ini kan ayat, Pak. Ayo kita pahami dengan hadis. Hadisnya bagaimana? Dan prakteknya juga sulit kalau sampean tawaf. Gimana kalau sampean tawaf? Enggak nyentuh wanita. Pegel wudu sampean. Lagi kalau musim Ramadan 10 terakhir atau pas musim haji enggak menyentuh wanita, Bapak. Gini terus, ya tetap kesenggol teman-teman. Kalau itu dipraktekkan wudu terus orang. Bisa dipahami nggih? Jadi sekedar nyentuh insyaallah yang rajih tidak membatalkan puasa. Loh Ustaz, berarti kalau ada orang Ustaz Setelah wudu terus dia menjawil istri tetangga, wudu enggak betul. Wudunya enggak batal tapi dosa dia. Gitu. Wudunya enggak batal tapi dia dosa. Paham enggak? Sama habis wudu nempeleng orang, wudunya enggak batal tapi dia dosa. Bukan berarti ketika saya katakan tidak batal wudunya terus habis ini ada tamu perempuan datang disalami berarti boleh, bukan begitu maknanya, tetap enggak boleh. Tetapi seandainya kok apa disalami dia berdosa, tapi wudunya tidak. Najis membatalkan wudu apa enggak? Enggak. Najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu hadas. Jadi panjenengan habis wudu kena pipisnya anak sampean, sampean enggak batal wudu sampean. Cukup sampean bersihkan najisnya selesai. Najis tidak membatalkan wudu. Tapi hadas, hadas itu apa? Ketika panjenengan buang air, ketika panjenengan kentut, nah itu baru batal. Yang lain kalau aja. Sudah ya. Alhamdulillah kalau gitu. Nampakkan kecil ya. Semoga bermanfaat. Istiqamah. Bulan depan masih ada apa enggak ini? Puasa. Ada ya? Ada. Insyaallah materi kita adalah tarkul bidah, masalah bidah. Definisinya apa, ciri-cirinya apa, sebab terjadinya apa, terus bahayanya apa, pembagiannya bagaimana, terus ada enggak bidah ke sana? Insyaallah kita tuntaskan. Jika enggak satu kali pertemuan enggak selesai, mungkin dua pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.